Bersembunyi di manapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Kutanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian. Aku mencari jawaban di laut. Ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara I'm not afraid to die.